Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Telah kita jelaskan di antara pengaruh jelek kemaksiatan bisa memadamkan api kecemburuan yang berfungsi hidup dan baiknya hati seorang. Qala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wal maqsud annahu kullama istadat mulabasatuhu lid-dunub akhrajat min qalbihi al-ghayrata ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Sesungguhnya setiap bertambah berkelimang terhadap dosa-dosa, mengeluarkan dari hatinya kecemburuan terhadap dirinya, keluarganya, dan keumuman manusia. Ya. Ini ketika terus bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, ini bisa mengeluarkan sifat cemburu dari hatinya. Cemburu terhadap dirinya ketika dirinya melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, gak ada perasaan cemburu. Bahkan kepada keluarganya pun ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, gak ada perasaan cemburu. Apalagi kepada manusia secara umum, ketika melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, gak ada perasaan cemburu. وَقَدْ تَدْعُفُ فِي الْقَلْبِ جِدًّا حَتَّى لَا يَسْتَقْبِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْقَبِيهِ لَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ. Dan kadang-kadang sifat cemburu tersebut menjadi lemah sekali dalam hatinya, sehingga setelah itu dia tidak menganggap kejelekan, perkara yang jelek, baik dari dirinya atau dari yang lainnya. Ya, terus ya, bertambah dan bertambah kejelekan yang dialami ketika seseorang bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, mulai tadi keluar sifat cemburu dari hatinya. Kemudian kejelekan yang dilakukan oleh dirinya atau orang lain tidak dianggap sebagai suatu kejelekan. Ini lebih parah lagi. Kejelekan sudah tidak dianggap sebagai kejelekan. Dianggap sebagai suatu yang lumrah. Dianggap sebagai suatu yang biasa. Dan ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Yeah. Mereka tidak menganggap kejelekan sebagai suatu kejelekan. Nah, campur baur laki-laki dan perempuan, mereka anggap bukan suatu kejelekan. Ya. Bahkan berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dianggap sebagai suatu yang bukan kejelekan. Keluar rumah dengan tabarruj, pamer aurat, ya. Mereka anggap sebagai bukan suatu kejelekan. Nah, ini dikatakan tadi. Banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan sehingga hilang rasa cemburunya. Wa idza wasala ila hadzal had faqad dakhala fi babil halaq. Maka apabila sampai pada batasan ini, maka sungguh dia telah masuk dalam jurang kebinasaan dan kehancuran. Ya. Kalau kejelekan sudah tidak dianggap sebagai kejelekan lagi, maka dia masuk kepada jurang kebinasaan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Ketika tadi suatu kejelekan, tapi tidak dianggap sebagai kejelekan. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dianggap sebagai suatu yang biasa, bukan kejelekan. Ya. Menzalimi orang lain, dianggap sebagai suatu yang biasa, bukan kejelekan. Ya. Membuli yang lainnya, misalkan, dianggap sebagai suatu biasa, bukan kejelekan. Maka kalau sudah sampai kepada batasan ini, ya, telah masuk dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Nah, introspeksi masing-masing kita. Tatkala kita sudah tidak menganggap kejelekan sebagai kejelekan, berarti sudah masuk ke dalam jurang kebinasaan. Wa katsirun min haula la yaqtasiru ala adami istikbah bal yuhassinul fawahisha wal-zulma lighairihi. Dan kebanyakan dari mereka tidak hanya tidak menganggap kejelekan sebagai suatu kejelekan, bahkan menganggap baik perbuatan-perbuatan keji dan menganggap baik sifat zalim terhadap yang lainnya. Yeah. Ternyata kebanyakan mereka tidak cukup sampai di sini saja. Yeah. Tidak hanya menganggap kejelekan bukan suatu kejelekan. Yeah. Tapi lebih daripada itu, dia menganggap atau menyatakan baik kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, dan ini keadaannya lebih parah lagi. Yeah. Tidak menganggap kejelekan sebagai suatu kejelekan sudah parah. Ya, lebih-lebih lagi menganggap kejelekan tersebut sebagai suatu kebaikan. Ya. Bal yuhassinul fawahisha wal zulma lighairihi. Bahkan dia menganggap kebaikan. Ya. Perbuatan-perbuatan keji dan menzalimi yang lainnya. Dan ternyata banyak di antara manusia yang sudah sampai pada tahapan seperti ini. Ya. Perbuat zalim dianggap sebagai suatu kebaikan. Ya. Fanatik terhadap teman dianggap sebagai suatu kebaikan. Walaupun temannya melakukan kesalahan-kesalahan, dia bela-bela temannya. Dan dia anggap sebagai ini kebaikan. Solidaritas, solider kepada temannya. Padahal jelas-jelas temannya, misalkan, ya, melakukan kejahatan-kejahatan, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, tapi dia bela habis-habisan. Nah, ya, dalam keadaan dia mengetahui temannya jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada penyimpangan dan lain sebagainya, tapi dia bela habis-habisan dan dia anggap ini sebagai suatu kebaikan dengan alasan ini bukan di setia kawan, solidaritas kepada teman. Yeah. Ini kalau sudah sampai di keadaan ini sangat berbahaya sekali. Nah, menganggap baik kejelekan-kejelekan, menganggap baik perbuatan zalim kepada yang lainnya. Ya. Dia anggap menzalimi orang lain baik. Ya. Membuli orang lain dia anggap sebagai suatu kebaikan. Nah, wa yuzayyinuhu, dan dia menghiasinya. Bukan hanya itu, menghiasi. Ya. Menghiasi kejelekan-kejelekan tersebut sehingga seakan-akan indah. Ya. Membuat orang semangat untuk melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Ya. Membuat orang terbawa untuk melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, wa yad'uuhu ilaih, dan dia menyeru yang lainnya untuk melakukan kejelekan. Wa yahussu alaih, dan menghasung yang lainnya untuk melakukan kejelekan. Wa yas'a lahu fi tahsilihi, dan dia berusaha untuk mendapatkan dan melakukan kejelekan tersebut. Nah, ini lebih parah lagi keadaannya. Nah, ini disebabkan apa tadi? Disebabkan bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Lihat, bertahap. Mulai ya, berkurang rasa cemburunya. Bertambah lagi dan bertambah lagi sehingga dia tidak menganggap kejelekan sebagai suatu kejelekan. Terus bertambah lagi keadaannya sehingga dia menganggap kejelekan sebagai kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, dia menghias-hiasinya. Kemudian dia menyeru untuk melakukannya, menghasungnya, bahkan berusaha untuk mendapatkan dan melakukannya. Nah, sehingga hati-hati tatkala kita memiliki sifat ya, tidak cemburu, tidak benci terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya, ujung-ujungnya dia akan membiarkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Bahkan akan menganggap kejelekan-kejelekan tersebut bukan suatu kejelekan. Nah, na'udzubillah kalau sampai menganggap kejelekan-kejelekan sebagai kebaikan-kebaikan. Nah, wa kana ad-dayus akhbasa khalqillah. Oleh karena itu, ya, dayus, orang yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu, merupakan makhluk Allah yang paling jelek. Nah, dayus, yang tidak memiliki rasa cemburu. Ya, istrinya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dia tenang-tenang saja. Nah, ya, istrinya keluar rumah berdandan, pamer aurat keluar rumah, suaminya biasa-biasa saja, menganggap ini biasa. Ini sifat-sifat dayus, tidak ada rasa cemburu. Ya. Atau anak perempuannya sudah balik keluar rumah, ya, terlihat auratnya, memakai pakaian yang tipis misalkan, dia biasa-biasa saja, enggak melarangnya. Ini bahaya, ada bibit-bibit dayus. Ya. Atau seorang istri membiarkan ya, suaminya melakukan keharuman-keharuman, dosa-dosa, dibiarkan begitu saja, tidak ada nasihat, tidak ada saling mengingatkan. Ya. Ini khawatir juga, ada bibit-bibit dayus. Nah, orang yang tidak punya rasa cemburu. Ya. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, walihada kanan dayus akhbasa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walihada kanan dayus akhbasa khalqillah. Oleh karena itu, ad-dayus, ya, orang yang tidak punya rasa cemburu, ahbasa khalqillah, makhluk Allah yang paling jelek. Wal jannatu haramun alaih, surga diharamkan bagi ya, dayus tersebut. Wa kadhalika muhallilul zulmi wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu lahu. Begitu juga ya, orang yang menghalalkan kezaliman, ya, dianggap zalim ini sebagai perkara yang halal. Beda halnya dengan orang melakukan kezaliman, kemudian dia mengaku telah jatuh kepada kesalahan dan dosa-dosa. Dia menyadari itu adalah kesalahan. Yeah. Berbeda keadaannya. Orang yang semacam ini diharapkan dia bisa segera bertobat memperbaiki dirinya. Tapi ketika ada orang yang dia menghalalkan kezaliman-kezaliman, yeah, dianggap kezaliman yang dilakukannya adalah sesuatu yang halal. Nah, mengambil harta orang lain, misalkan, dengan cara menipu, dengan cara riba dan lain sebagainya, dianggap sebagai suatu kehalalan. Ini berbahaya kalau keadaannya sudah demikian. Wa kadzalika muhallilu adz-dzulmi wal baghi. Dan juga orang yang menghalalkan, ya, sifat al-baghi, ya, menganiaya orang lain. Wa muzayyinuhu lahu, dan menghias-hiasinya. Menghiasi kejelekan-kejelekan seakan-akan sesuatu yang indah dan pantas untuk dilakukan. Ini diharamkan surga baginya. Fangdur malladhi hamalas alaihi killatul ghairah. Maka perhatikanlah. Nah, apa akibat buruk dikarenakan sedikitnya rasa cemburu. Ya. Perhatikan akibat yang buruk tadi. Ini dikatakan tadi. Lemahnya, ya, rasa cemburu. Nah, dan kita sebutkan tadi, lemahnya rasa cemburu ini dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian terus dalam dosa dan kemaksiatan, berkurang dan lemah rasa cemburunya. Kalau dibiarkan, ya, rasa cemburu ini lemah, nantinya tidak akan menganggap kejelekan sebagai suatu kejelekan. Dan kalau terus dibiarkan, akan terbalik. Dia akan anggap, ya, kejelekan sebagai suatu kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, dia akan hias-hiasi kejelekan-kejelekan tersebut, bahkan mengajak dan menghasung orang lainnya untuk melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan ini, maka dia telah masuk pada jurang kebinasaan, jurang kehancuran. Nah, wa hadha yadulluka ala anna asla din al-ghairah. Kata Ibnu Qayyim, ini menunjukkan kepadamu bahwasannya pokok agama itu adalah al-ghairah, rasa cemburu. Ini di antara pokok-pokok agama. Adanya rasa cemburu. Wa man la ghairata lahu la din lahu. Barang siapa yang tidak ada rasa cemburu, maka tidak ada agama padanya. Kenapa dikatakan tadi? Orang yang tidak memiliki rasa cemburu, dia akan menganggap kejelekan-kejelekan bukan suatu kejelekan. Bahkan lebih daripada itu, dia akan menganggap kejelekan-kejelekan sebagai kebaikan. Tatkala hilang rasa cemburu padanya. Ya, pantas Ibnu Qayyim mengatakan wa man la ghairata lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak ada rasa cemburu, maka tidak ada agama padanya. Wal ghairatu tuhmil qalba fahtahmilahu aljawari. Maka rasa cemburu ini, ya, akan menjaga hatinya dan juga menjaga seluruh anggota badannya. Fatadfa'u su'a wal fawahish. Rasa cemburu ini akan menolak perbuatan-perbuatan yang jelek dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, ketika ada rasa cemburu, cemburu terhadap dirinya, misalkan. Ya, tatkala dirinya ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, dengan adanya cemburu akan menolak perbuatan-perbuatan tersebut. Atau mungkin ketika keluarganya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang keji, dengan adanya rasa cemburu, dia akan menolaknya. Nah, sehingga kata Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya ghairah, rasa cemburu ini menjaga hati, kemudian juga menjaga anggota badannya, sehingga menolak kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa adamul ghairati tumitul qalba fatamutu lahul jawari fala yabqa indaha daf'un albattah. Dan tidak adanya rasa cemburu mematikan hati. Yeah. Hatinya menjadi mati. Yeah. Kenapa? Dikarenakan tadi tidak menganggap lagi kejelekan sebagai suatu kejelekan. Yeah. Ini membuat hatinya mati. Nah, yeah. Membuat hatinya gelap. Yeah. Sehingga dia tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan sebaliknya, yang ma'ruf dianggap sebagai yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf. Ini ketika hatinya sudah gelap, hatinya sudah mati. Yeah. Rasulullah SAW mengatakan, nah, ketika seorang melakukan dosa itu, yeah, maka tertoreh pada hatinya satu titik hitam. Yeah. Melakukan dosa lagi, titik hitam lagi. Semakin dosa banyak yang dia lakukan, semakin banyak titik hitamnya. Sehingga hatinya menjadi gelap. Nah, ya. Ketika hatinya sudah gelap, tidak mengenal lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan lebih daripada itu, menganggap yang ma'ruf sebagai yang mungkar sebagai yang ma'ruf. Nah, tidak ada rasa cemburu mematikan hati. Dan mematikan anggota badannya. Fala yabqa indaha daf'un albatta. Sehingga tidak ada pada hatinya pencegahan sama sekali dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Yeah. Kalau hatinya sudah mati, enggak ada pencegahan terhadap dosa dan kemaksiatan. Dia bebas melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut. Wa masalul ghairati fil qalbi kama salil quwwati allati tadfa'ul marada wa tuqawimuhu. Ya. Permisalan sifat cemburu pada hati seperti kekuatan yang ada pada tubuh yang bisa mencegah penyakit dan melawan penyakit tersebut. Ya. Seorang yang tubuhnya kuat. Nah, ketika datang penyakit, dia bisa mencegahnya. Bisa melawan penyakit tersebut. Walaupun dia terkena penyakit, enggak sampai parah sakitnya. Ini orang yang memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Biasanya demikian keadaannya. Nah, فَإِذَا دَهَبَتِ الْقُوَّةِ وَجَدَ دَاءَ الْمَحِلَّ قَابِلًا. Maka apabila hilang kekuatannya, maka penyakit akan mendapatkan jalan masuk ke dalam tubuhnya. Yeah. Ketika dia kondisinya lemah, tidak kuat lagi, maka penyakit pun akan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Ini perumpamaan sifat cemburu. Yeah. Seperti kekuatan yang ada pada tubuh seorang. Bisa melawan penyakit, bisa mencegah penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang, ketika orang yang gak kuat lagi, hilang kekuatannya, dalam kondisi dia lemah, maka penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Ini pun kita rasakan demikian. Yeah. Dan kalau kondisi kita lemah, capek, letih, lain sebagainya. Ya. Kemudian muncul penyakit, datang penyakit menyerang kita dengan mudah. Ya. Masuk ke dalam tubuh kita. Nah, wala yajid dafi'an. Tidak mendapatkan pencegahnya. Patamakkana fakanal halak. Kemudian penyakit tersebut, semakin kuat bercokol pada tubuhnya, kemudian dia pun binasa. Nah, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Begitupun orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Nah, Ketika datang penyakit hati, akan mudah masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada faktor yang mencegahnya, sehingga mudah masuk ke dalam hatinya, kemudian merusak hatinya dan bisa mematikan hatinya. Nah, wa masaluha mislu soyasi al jamus, dan permisalan yang lainnya, permisalan sifat cemburu seperti soyasi al jamus, tanduk kerbau, allati yadfa'u biha an nafsihi wa waladihi, yang dengan tanduk tersebut mencegah dirinya dan juga anaknya dari gangguan yang lainnya. Nah, tanduk kerbau. Fa in kusirat tami'a fihi aduwwu. Apabila pecah, patah tanduk tersebut, tami'a fihi aduwwu, maka musuhnya akan menaklukkannya. Tanduk kerbau ini fungsinya jadi diantaranya. Nah, untuk melindungi diri si kerbau tadi dari gangguan-gangguan dari luar. Dan juga melindungi anaknya dari gangguan-gangguan dari luar. Ketika tanduknya pecah, maka musuh akan mudah menaklukkannya. Begitupun sifat cemburu. Yang dengan cemburu tadi bisa melindungi dirinya. Dari berbagai dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ketika hilang sifat cemburu ini, maka musuh-musuh akan mudah untuk menaklukkannya. Hawa nafsu, ini musuh kita. Dikarenakan memerintahkan kepada kejelekan, akan mudah untuk menaklukkan dan menguasai dirinya. Syaitan, ini pun musuh kita. Ketika hilang rasa cemburu, akan mudah menaklukkan diri kita dan menguasai diri kita. Dan juga musuh-musuh yang lainnya daripada kufar wal munafiqun akan mudah menguasai kita, menaklukkan kita tatkala hilang rasa cemburu. Nah, paslun, masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wa min uqubatiha dahabul haya alladhi huwa madatu hayatil qalbi. Di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, hilangnya sifat malu. Yang merupakan unsur penting kehidupan hati. Ini pun hukuman yang sangat parah sekali. Disebabkan dosa dan kemaksiatan, hilangnya rasa malu yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan hati. Wa huwa aslu kulli khairin, yang merupakan pokok segala kebaikan. Wa dahabuhu dahabul khair ajma'ihi, hilangnya rasa malu menyebabkan hilangnya kebaikan seluruhnya. Wa bi sahih anhu, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran ibn Husain, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u khairun kulluhu, haya, sifat malu itu, khairun kulluhu, semuanya baik. Sifat malu semuanya baik. Dan bahasa yang lain, al-haya la ya'ti illa bi khair, sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sehingga orang yang hilang sifat malunya, maka akan hilang kebaikan seluruhnya. Kenapa dikatakan sifat malu ini mendatangkan kebaikan? Sifat malu ini semuanya baik. Nah, ini menunjukkan bahwasan sifat malu ini merupakan unsur penting dalam kehidupan hati. Dan di antara hukuman dosa-dosa dan kemaksiatan, ini bisa menghilangkan sifat malu. Waqala, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan para nabi terdahulu yang didapati oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa yang dikehendakimu. Ya. Di sini menunjukkan bahwasan sifat malu itu merupakan warisan para nabi. Ya. Sehingga di antara ucapan para nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, silakan lakukan apa yang dikehendakimu. Yeah. Dan kalau kita perhatikan para nabi itu, yeah, mereka memiliki sifat pemalu. Yeah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan asaddu hayaan. Beliau sangat dahsyat sifat malunya. Bahkan sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi sifat malu para gadis yang dipingit. Ya. Yeah. Nah, dan sekali lagi, malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sehingga kalau ada orang yang beralasan dengan malu, tapi justru terlewatkan banyak kebaikan-kebaikan, hakikatnya ini bukanlah malu yang disyariatkan. Ya, tapi sebenarnya ini sifat lemah. Ya. Seseorang misalkan beralasan dengan malu, ya, untuk belajar ilmu agama. Saya malu belajar ilmu agama. Saya malu kalau sholat berjamaah. Saya malu kalau pakai hijab, misalkan, yang menutup aurat. Nah, maka malu ini bukanlah malu yang disyariatkan. Yeah. Tapi malu ini adalah sebenarnya merupakan sifat lemah. Kenapa dikatakan malu yang disyariatkan tidak mendatangkan kecuali kebaikan? Yeah. Sehingga bahan introspeksi bagi kita. Kalau kita beralasan dengan malu dan ternyata tidak mendatangkan kebaikan, hakikatnya bukan malu yang disyariatkan. Tapi itu adalah sifat lemah, sifat pengecut. Nah, mau berada di saf yang terdepan dalam saf sholat misalkan bagi laki-laki, malu. Mau pergi ke masjid, malu. Yeah. Pakai hijab, malu sama tetangga. Nah, padahal ini adalah kebaikan. Yeah. Kalau itu benar-benar malu yang disyariatkan, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi sekali lagi, kalau dia beralasan dengan malu dan ternyata terlewatkan, terluputkan dari kebaikan-kebaikan, hakikatnya itu bukan sifat malu. Tapi sejatinya itu sifat lemah. Sifat malas. Nah. Malaikat pun tersifati dengan sifat malu. Yeah. Rasulullah mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika." Tidakkah aku malu dari seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya? Nah, ya. Yeah. Ini sifat malu. Yeah. Dan sifat malu ini Rasulullah menjelaskan bagian daripada keimanan. Salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'u wa sab'un au bid'u wa sittuna su'bah. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada'anit tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman. Dan malu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Nah, di antara cabang keimanan adalah malu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya malu ini ya, ada dua. Ada malu yang ghair muktasab. Nah, malu yang tidak diusahakan. Maksudnya malu yang menjadi sifat ya, asal seseorang. Ada orang yang emang dari dulunya dia memiliki sifat pemalu. Nah, ya, dan ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Ya. Ketika orang memiliki sifat pemalu. Ya. Makanya di antara a'zamun ni'am, di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Nah, kenapa dikatakan tadi? Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan bagi hamba tersebut. Nah, sehingga kita lihat, bayangkan di antara manusia, dengan ada sifat malu tadi, yang menjadi tabiat dirinya, nah, dia tercegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dikatakan tadi sifat tabiat karakter dirinya ya pemalu. Ada juga yang kedua al haya al muktasab, sifat malu yang diusahakan. Dikatakan dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah yang agung. Dia mengakui, menyadari Allah Maha mengawasi terhadap hamba-hambanya. Tidak ada yang tersamarkan sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena dia mengusahakan sifat malu pada dirinya. Ini termasuk di antara hisalul iman. Sifat-sifat keimanan, cabang-cabang keimanan. Nah, sehingga sifat malu itu, walaupun mungkin sebagian orang tabiatnya bukan orang pemalu, tapi bisa diusahakan dia menjadi orang yang memiliki sifat malu. Kenapa? Karena sifat malu ini sifat yang baik. Seperti hanya sabar. Mungkin sebagian orang emang karakter dan tabiatnya dia penyabar. Ada juga sebagian orang yang karakter dan tabiatnya dia pemarah, mudah emosi. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bersabar. Dikatakan sabar itu ada yang diusahakan tadi. Dan tidaklah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, melainkan kita mampu untuk melakukannya. Tinggal ada usaha atau tidak. Bagi orang yang tabiat asalnya dia penyabar, mungkin mudah baginya untuk bersabar. Tapi bagi orang yang tabiatnya dia temperamen, tabiatnya dia pemarah, ketika dia harus bersabar, dia perlu bersungguh-sungguh untuk bersabar. Dan tentunya pahala yang dia dapatkan pun lebih besar daripada orang yang sudah karakter tabiat biasa, tabiat asalnya penyabar. Kenapa dikatakan ada usaha? Usaha untuk bersabar. Wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Harus ada usaha. Begitupun tadi sifat malu. Nah, orang yang mungkin karakter dasarnya itu pemalu, dia mudah untuk malu. Malu dari meninggalkan, dari melakukan apa? Malu dari melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa. Dikatakan karakternya pemalu. Tapi bagi orang yang mungkin karakternya itu bukan seorang pemalu, kemudian dia berusaha menumbuhkan sifat malu pada dirinya dengan sungguh-sungguh yang dilakukannya, dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan orang pertama tadi. Menumbuhkan sifat malu. Sehingga dengan malu ini, dia meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, yang jelas kita yakin, setiap yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, hamba ini mampu untuk melakukannya. Dikarenakan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, orang yang temperamen jangan beralasan dengan temperamennya kemudian dia ya, tidak bersabar. Saya ini orang yang temperamen, enggak bisa saya sabar. Enggak bisa demikian. Kenapa dikatakan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita bersabar? Dan tidaklah Allah memerintahkan serta Rasulnya memerintahkan untuk bersabar, melainkan kita bisa untuk melakukannya. Masalahnya ada usaha atau tidak? Yeah. Itu. Masalahnya ada usaha atau tidak? Nah. Begitu pun tadi. Orang yang pemalu. Yeah. Atau orang yang tidak pemalu. Saya ini bukan tipe pemalu. Yeah. Saya enggak bisa, misalkan. Menjadi orang yang memiliki sifat pemalu. Yeah. Bisa. Kalau dia berusaha. Yeah. Kalau dia berusaha, bisa. Nah. Dikatakan, sekali lagi, tidaklah memerintahkan, dan tidaklah mengetahui hamba itu mampu. Masalahnya tadi, ada usaha atau tidak untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, untuk tafsir dari hadis yang kita bacakan tadi, ya idza lam tastahi fasna ma'sita, apabila engkau tidak malu, ya silakan lakukan apa yang engkau kehendaki. Akan kita jelaskan nanti untuk penjelasan tafsir dari hadis ini pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wa ilahun alhamdulillah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.